naon atuh anu diprayogikeun ieu bilih bade PPO cap elang atanapi minyak angin sun ieu tak ieu priyogi ku kapas anu ku naon kapas rajin make diem kapas naon ieu bilih bade mariogikeun sun ieu sasamaraan bawang bodas cikur jahe bade kitu duh nah kos dek mumah jadi mangbet rupi-rupi dagang gimana? Bukan? Rupi-rupi dagang teh? Sun, segala ayak gitu. Kalo kepentingan menyebar dari kalo kepriogian dapur atau kalo kepriogian desa ayak ya mangsi pulpen nanti kurang gitu. Sumohon kumpi nya bare dijeksi atau ya ayak kok kalak di abinya. Aduh iya tanya iya mang, satekesna kalo telindik balanya osan ada nao, naros kenal emang dawala ngaranya ah sanes ulah ngabohong apa dikira kurang tanya ha? Ah sanes kurang permios aja bade ngabantun di dagangan sampai ini kadir kadir kadir kadir kadir kadir kadir kenan hai kenan sini sini ulah semalam ulah siun ulah risi ulah reman ya ini lain panggung kurang wali lain pak iya lain panggung kurang wali iya lain simpatisan kurang wali tapi kaulah din ya kamarawa kalau boleh kamarawa kamarawa ya ini ya kututnya presiden ya kumata ya kan kartos itu kumata teh sesauran teh kirang kartos basah gitu mah nah itu padawanya anak itu ah sanes waduh waduh waduh benar wah benar iya lain anti padawa tapi simpan di samarawa ayo mang pohon deh kakau lah ah tepangin me ayeuna ulah kitu piraku teh awas kana kulit ih apanda wah sumuhun ieu mah kana dipengker apal kaula sumuhun cing ieu teh sasing tobat teuing itu tobat yo deh nyamung nyamung paling hari geus inget nah mun eta melar teuing masih kena ngangon meri teh. Oh, sok betul. Udah orang leuwih muhni. Alah. Banyol gitu. Abang tukang heureuy. Ayu Uyut Semar aya kene. Tos maot, Kang. Teh. Uyut Semar. Tos maot. Abdi ge teu kungsi apal maot na. Saya dikieuna nya, Kang. Tos taya dikieuna. Be eta Uyut Semar. Ai Mang Asa Jingga. Duka aya kene duka teu aya Mang Asa Jingga. Anu Uyut Semar tos maot. Ini. Mun Bapak Abdi mah aya keneh. Saha? Sun Semar. Iya, Bapak Semar. Bapak Semar tos maot aki Abdi. Teh. Semar tuang Rama aya keneh tama Semar mah. Upami Bapak Semar aki Abdi maot. Komo Uyut. Komo Uyut Semar mah. Teu nyaho-nyaho acan Abdi mah. Sanes. Dupi saira teh ti Mandura Harja teh ta geuning nuhun gusti nuhun gusti teu kaget ningal abdi sareng dunungan itu teh panawan nya karosi teh sumuhun ulah tarik teh nyeutan di aya cak-cak bodas apal kana ge apal surintel ti tadi kaulah nalak-nalak enak kieu nya kabejakeun ancurina durukan. Kau lagi aja keyakinan ti Kang Irama yen panawa masih kena aya. Gitu kan nya. Nuhun atuh. Ayeuna panawa ngabrahmana kau lagi nyaho. Kana maksud. Di mana wae ayeuna teh? Aya ayeuna mah di dieu abdi teh. Nya. Ngan mamah ka dieu. Apruk-aprukan wae kurang dipringgandani abdi teh. Di saban kampung, di saban desa nya kitu abdi teh ngiring ngawangun. Loh. Bari nyamunikeun diri atuh kaayaan di kampungnya kitu, bebersih di halaman atuh di pipir. Cekeng ieu kanang doma pindahkeun wae deukeut teuing ka tepas. Loh. Komo ka dapur mah kanyaraangan, ieu kolomeran ulah nyalangkrung kieu. Kitu. Dar ka kampungna pisan naroskeun ngeunaan kulawarga berencana cenah naon teh teh. Kulawarga berencana cekeng sangkan irit anakan kitu. Ya. Gua ngadarah dalah wae usaha bapak hasil nangan ukur saringit di dahar ku 10 jelema. Pan riweuh teh bapak teh jiga bal beliter. Loh, ning. Babri terkumaha? Sun ku anak digerengi hayang sapatu, ku indungna hayang kutang. Can rasiko dapur pan ku indungna ditapung ku anak disepak ka itu ka dieu panasih bapa teh. Teh, leres kitu Kang. Eh kitu mah aya ukuran saimbang sareng penghasilan, nya kana montok hasilna utami sot. Ayeuna ninggal kana ukuran pangeusi dunya, taun pungkur sor homa irama oge 135 juta panjang. Nah, rupa-rupa penduduk kan gitu. Batak, Ambon, Sunda, dan rupa-rupa lain yang cok oma irama oge. Komo ayeuna pantos sabaraha ratus juta. Memang. Ayeuna mah kieu nya ka panawa amanah. Muga-muga bejakeun kitu kaulanya. Sumuhun. Salam ti kaula. Kahiji, kadua, di mana mangsa panawa? Kaidinan asup kana semara ulah sumulang dibantu kitu ku kaula. Ya. Sadudeuk ganggu ka panawa di kitik ku luhur wae. Heh. Sayeuna mohon atuh kon. Bae ini. Sumuhun atuh. Mun sakit teh bae, sakit teh bae. Manawi rido galih mah Sunda ge teh modal nu sanes abdi teh. Ya. Naon? Mangkaring sonten kana dianturkeun mangkaring chef ditedak ku abdi teh. Menang ngayuh segala-galana teh. Ngayuh. Pon keur modal ngaganjal-ganjal. Sumuhun. Kabeneran mawa duit. Tah, 10.000 kau. Ah, sanes artos ngawamasian artos nu teh ngarepotkeun teh da di abdi ge aya ya teh. Nuhun atuh ditampi. Nuhun. Nuhun atuh. Suganti nya. Nuhun. Berat nyuhun berat tanggung. Ira atuh abdi nyuhunkeun deui. Ah, mangga atuh. Pek pek pek mah. Dedeh teuing. Sanajan bari sakumaha conerna sakumaha bolonyosna ge tetep bae ai jiwa humor mah resep nempona jeung aranina. Sia teh tu kurang pikiran. Loh. Kayaan saya marak parantos tinggi kana mangsa ka tujuh dintena. Para raja parantos teh anu mangga mulia. Memang tekaraos ti dinten ka dinten bahka kubetah. Nangis sabagian ageung upami aya anu eleh tina tarung teu mulang ka nagarana langsung nonton bae dugi kana jucungna kaayaan saemara. Waktos parantos jam 10. Narpati parantos daya anu daftar Satria Arya parantos musna. Aung-aungan panicia karalang kuriling daya keneh bae. Dangu-dangu mantena mungkas. Para raja uleman, kekantun masyarakat anu sami nonton, ibu, bapak, para saderek, oke, kekantun gamurang kali. Rupina lae para tos cunuk kena waktu anu ditangtukeun datang kena mangsa anu pantos natrat. Sakumaha anu janjikan saya marateh tujuh dinten lamina. Sedengkeun ayeuna parantos dinten ka-7. Sanos aya keneh waktos dwi ka jam 5 engke. Dimargikeun parantos teu aya anu daftar sarta undian parantos seueup. Rupina bae ayana saemara mung dugih ka dieu. Mudah-mudahan ieu hal teh cing janten hiburan pangbeberah. Manah panglipur kalbu? Duh. Panghibur kalbu sareng. Muga-muga ka masyarakat anu ngiring usaha dagang dina tengah-tengah tongtonan ieu muga-muga cing kepetik hasil kalian cing karabuahna. Sakitu bae ti kaula rupina bae. Dina masa nu bakal dumungkap tiasa disamung gumantung kana katangtosan ti Kangjeng Rama bae. Aduh. Tobat tuing gagal ye aduh. Ah, ye mah yeuh kuraha burang keneh nya yeuh. Aduh, resep keneh mah kana. Modalna ieu. Aduh, ampun teuing. Anas jauh-jauh yeuh lalajo ka dieu kumaha teh? Eh, lain ku kitu pan ieu teh raja geus beak. Weuna saha wae jeung sawe gelut makanya lah. Asa anu wanieun jeung bogohun ka putih. Jangan peraturan. Kumaha ieu? Loba teuing. Kumaha ieu teh ramutan mangkaning na mae. Jumaha nyai tina bongsa ieu teh. Dajang nyana atuh da kuring hayang boga dagangan teh dibelaan ngajual domba genep kitu. Kuning. Kabita Dengan jualan gitu narajangkeun ieu iya, menang utak eclok. Oh nyata. Ngumatak teh oge. Pan bingung urang urang keun deui. Ku rumah ka jeung Endres rupa ieu. Bingung make ka rumah saan? Ku rumah ka rumah saan? Lajeun ku kitu ieu we kaula mah dagang nu kieu yeun babari buru. Naon? Sawo. Loh. Dipiceun piraku, dibikeunan piraku, dijual jenis piraku. Atunya ada pamimpin mah bijaksana sugan we atuh ketampala ieu nya tampala boga bati urang-urang jenis atuh. Eh dagangnya ana atuh. Cik atuh batur salah urang. Salah urang nya terkamuka nya lah. Sunya. Ya terkamuka kenya. Hayo na ya resok ieu. Na deh. Ha? Da ka tamangan ieu. Ieu den. Ieu si mah abdi ka piwarangan ku dulu-dulu nu dagang. Naon? Ieu nyuhunkeun diperleng deh waktu hiburan ku naon tamih di kenya dah. Moh. Ieu dagangan namru sun ke ngamodal ieu. Sun ka waktu sewan. Suparos di kana waktu pentingna mah ieu asal CEP dagangan abdi. Kuna mah sakieu we pokona. Nyaah teuing. Ieu da katangtosan mun duit ka dieu. Sun katangtosan mah mung da persanten atuh weduk edi ratu gagah aya di menak nya rasanya mah. Iya. Jangakeun. Jigana. Ke dagoan. Kalau bakal ngarehesan heula asik di pepanggungan. Kumaha katangtuan ti mantana bae da mantana anu nyepeng peran penting. Saya den diantosin dah. Keuna ka rumah sana kumaha ti mangge seneng kana manggung teu den. Lah, nuhun. Antos jauh. Naon ieu tele cokek teu dagang teh kumaha teh? Ah, tuh da. Ieu abdi icalan kumaha ieu seueur keneh. Mangkani duit batur teh dipake modalna. Oh, nya we namru nya. Mohon. Ka karek diturunkeun dina truk bieu bieu teh. Mohon. Karek brak da dasar. Mohon. Nungsangan teh nya teuing aduh. Aye geus kumaha bae teu panitia kumaha cang? Nya cara bade diusulkeun heula suruna teh. Kasaha? Cun ka Nen Ayu. Mede naon usul naon? Aduh ka bade diperleng ge panginten. Oh, diperleng ni tambahan deui. Nama waktu. Nama waktu. Mohon. Akur, akur. Satuju, satuju. Beres, beres. Akur pisan jeung hate kuring teh malah. Eta. Sok kayaknya. Pentingna mah. Pada larang dua deui, pada larang dua deui. Acut. Acut. Pangapunten kawas sumedia. Di papanggungan Sang Sirna Ayu Dewi Tupadi Oang Sri Kami anu bisa pungkurin mana jajar di payungan ku payung agung gilap kuning payung agung kerajaan antang cina naku mamrat matu imalas cina naku mamrat matu imalas akan putihkan lagi api mara dangu-dangu ngandika Sang Sretna Ayu Dewi Drupadi. Nyai Nyisri Kani kala nun penyuk sumangat kala Sri Kani ayah pikir saya naon man kala nun gusti sadia kene cai bini paeng ngeleut aset ayah pikir saya naon kala nun iya nyai kerap tinggalin jalma ya teka kuping dibubarkan tapi kalakal lewih mumpung kaya nana nih naon ini jantan sabab gerak tinggalin tabatnya tukang raya juga bareng ada hesan kadia kalanun tapi no gawe raya kalanun cek pangapunten ayo naon ayo naon ayo naon atas kuenyu Aceh diterima rayi syukur bagia rayi ayah naon etap teh jika gurung kusuh gitu tapi nolama purwang ada hesan rupina perantos kadang masyarakat perantos dipungkas oke para raja uleman yang dia teh saya marah teh perantos dipungkas munggu ikadi ku jalaran teaya peminat Unian parantos teu aya kanggo tingkat Arya Satria sareng Raja. Nya kurang ieu teh bubarkeun nanging jalmi kalah langkung mumpung oge rayi teh nampi usulan tinu dagang. Ya. Sabagian ageng anu nembe pisan brakda dasar, pirahku cenah dagangan kaula kedah ancur anyut. Kedah buruk dipiceun. Dipulangkeun deui moal ditampi. Ieu mah tampar ka gaduh. Bati cenah saurna teh jenis-jenis tiasa bangsu. Panuhun cenah ieu saya marah teh nyuhunkeun diperleng. Aira ieu teh bingung. Diperleng teh kedah ngajalan kumaha? Ku kitu nal anging acik anu nyepeng peranan penting jeung atus enak kedah kumaha saena. Tobat, nyah teuing acik ka geuningan kitu kumaha saena. Nyangakeun. Nyah teuing masyarakat eta masyarakat urang piraku kudu rugi dadakan. Iye. Akan acik dek nanyakeun ka rayi kaulan naon? Aya teh saya marah teh sabaraha poe waktuna? 7 dinten. 7 poe. Leres. Ayeuna Raja geus teu aya. Teu aya. Arya teu aya. Narpati parantos marulih. Salagian. Nanging ditangtang daftar teu aya. Para satria teu aya. Ayeuna jam sabaraha kira-kira? Jam 10. Kumaha upami kieu ya saya marah teh perleng di tamal di waktu. Kucara? Kucara kopi kalan pati daya teh anu bogoh ka acek teh lain bae tingkat Raja Satria kadang-kadang budak angun kahayang nama sarua moal aya bedana. Itu. Adil. Oh leres. Kapan? Sakumanu kau ninga ieu teh anu tiasa ngiring kana saya marah teh mung sakara tingkat Raja bangsa Arya sareng bangsa Satria. Gitu. Tapi ya teh aturan saha? Aturan Kangjeng Rama. Tobat. Bet kaniaya pisan cucuk panonnya tepi ka digolong-golong kitu. Bisa diwilah-wilah. Yang kadenge gereneng ai. Naik deh tina kolong panggung. Ya sana saya marah tapi kadi wilah-wilah gitu. Lo? Dengan ukur Satria Raja jeung Arya anu bisa. Kera. Gitu akang. Kukieuna hirup aing teh sakola teh. Iya. Matak aing lamun boga anak ah deuk ditiupan ti lelemut. Nah. Cenah jujur sakola. Bener akang, bener akur jeung abdi lah. Dibelaan peh poso aing, dibelaan aing ngabet sakeur ngabodaan anak. Iya. Ah. Ngabelaan akan dilemur batur. Tampalah atuh jadi pangkat insinyur jadi jenderal jadi kopralekna. Jadi doktoranos. Doktoranos atuh jadi tua kampung hirup teh. Yah. Heunah jang dewek mah teu bisa nulis-nulis acan atuh. Ah. Eta kituna atuh da ka teunteung-teunteung bodona lah. Nya. Jang teunteungan kolotna da mun teu nyakolakeun pisan atuh da. Fungsi akan sakola. Fungsi eta ge di sakola impres bareto. Ah. Nya meureun fungsi diajar. Nya mimiti di taman kanak-kanak. Mohon. Tuluy ka taman impres. Mohon. Tuluy ka taman dewasa. Ih, iya. Tirinya ka taman pahlawan. Ih. Ageuleuyeung kana pasaran rek. Ah. Tuluy ka tamalang. Nya ngandeuk dikubur lumpat rek. Nya ah moal ayeuna cekeng ah. Mecakan seteh ye pasaran ceuking daun wanion mecakan lintang ti kuring. Ada seteh di perkop nyamung pasaran teh. Kitu aceh. Dina wangkira yeuna anu disaemarakeun teh ye teh naon? Pangrasa aceh. Dilantarankeun dimargikeun seueur ting anu ngalamar. Hmm. Nya ieu siger tengah. Anu bakal tiasa ngamankeun. Margi ieu teh upami sing aceh teh di pasrahkeun ka sasayos raja tangtos bakal jadi lautan getih ieu nagara. Duh. Ayeuna dipasrahkeun ku dipasrahkeun ka sasayos raja anu sapalih bakal sisirikan. Ayeuna dipasihkeun ka sarayana itu bakal timbul icisan piraku awewe hiji gaduh saraki 25 raja. Duh. Anu kudu recak-recak pokona mah. Ieu purwadayakeun saemara. Jadi lamun kitu mah acek anu dipentingkeun acek nu nyekel peranan penting. Anu mawi ngadeuheus. Geuning. Janten kalah teu nyangahkeun kabijaksanaan acek kedah kumaha? Masyarakat kapalnya tiasa kasubadanan. Waktos tiasa cocok wika jam 5 engke. Oh. Ayeuna mah kieu wae nya. Ti acek. Acek mukakeun karidoan atawa diacek nyaritakeun ye saya marateh. Asap tetega lamun seuk diukur-ukur jika kitu atawa diwatesanan padahal acek teh teu ngarepkeun boga salakita hayang ka raja wae atawa hayang ka narapati wae atawa hayang ka satria wae teu acek teh henteu pati-pati boga salaki oge hayang ka nu alus jiwana ka nu nyaah ka acek ka nu ngabogaan jiwa satria tapi senajan bari cangkangna satria aya jiwana murka acek teh teu hayang. Deui sanajan bari kabudak angon tukang ngatik tukang ngarit taya bagelanna asal wani gelut asal bisa ngelehkeun pamandangan manah eta nu bakal diparang salaki ku acek. Oh kitu. Daraprak darabewarakeun ana mah tangtang beda ieu teu nu lalajo teh tangtu ieu teh tangtu aya sifat hatena mah aya ka hayang ka aceuk bogoh ka aceuk ngan jigana mah teu wanian gelut atawa teu aya kasempetan pikeun asupna. Geuningan. Daraprak gara tangtang sugan nu lalajo geung ka ararasu. Haduh. Moal benuh Kang Jirama. Nah nu disaemarakeun teh ieu teh ama. Oh, laras. Tak kitu rayi. Kumaha pamé kitu acek satuju? Teu pinodamel. Acek tanggung jawab. Acek anu bakal tanggung jawabna. Teu pinodamel atuh hatur nuhun. Di kantun bade di biantarakeun. Nih. Kumaha lamun kieu acek menta kasempetan acek sorangan anu bakal biantara ka hareupeun masyarakat. Oh, sae, sae. Sae, sae. Coba gara biantarakeun. Prihatosan, prihatosan. Dihaturkeun ka masyarakat. Supados tenang, tenang. Ayeuna supados didangukeun. Rehing acek bakal sasauran kanggo nangtoskeun dina dinten katujuh ieu ngeunaan semara. Mugi diprihatoskeun. Kumaha katangtosanana nah ieu teh semara teh bade bubar? Atarapi diperleng diwasosna. Waduh, ceng ceng ceng ceng. Neng mere sasauran, Neng. Tapi no, ceng atuh Neng lah. Sokanya gelis, junjunan. Sokanya. Ejo, coba ceng. Asuh atama beradil. Lala jona kasep aja. Ayang bekide, ketayang jelas kumaha. Ejo carulang nadrupadi, ayo. Coba ceng geuning jeung Sri Kani ngareneng ada ka Sri Kani mah teu pati bogoh mang hayang sok teh ka Drupadi jeung ka Sri Kani cap perhatian perhatian ditujukeun ka umum masyarakat nu araya sadarek anu regreg tenang sasauran istri mah moal jiga pamaget kenor analemi numawi urang tahan napas oge seutik. Puseurkeun prihatian. Mangga. Sok puseurkeun. Jalaya dua deui, jalaya dua deui. Dang-dang agan putri ngandika. Masyarakat. Duh Neng Cintarik Neng. Kulan. Ieu kulan nun ieu. Regepkeun ku sadayana nya kaula bakal ngabantun kasimpulan keadilan kanggo katangtosan saya marak dina dinten katujuh ieu. Inggih. Cap masyarakat. Wayana saya marak parantos daya nu daftar hasil undian parantos set narpati parantos daya nu bisa nangtukeun nasib kasaktianana atuh ratu munur para raja pada kekuat. Loh. Tita dimeureun kadang penantang ti panitia ngeunaan keur kasatria Arya sareng bangsa raja. Leres. Yeuh. Ayeuna kalau bahkan nangtukeun kasimpulan ieu waktu teh diperleng tepi ka jam 5 sore engke. Iya. Hurat aku. Iya, aing boga bati geura aing. Hei, sadudu aku ieu. Cep cep cep cep cep cep. Coba tengah itu nudagang salak jongeng klak le. Tenang mang, tenang. Lah suka mang. Eh mana usul kuring ya teh? Ya teh. Oh, pulang ya ke rumah san kak kuring. Aya mang, seneng salak yo. Teh ngorak kolot. Ngorak, kau ngorak nu kolot aja. Kan kan, oke. Dua kilo agihan. Dua kilo. Dinawang kira yena ya saya marata dibebaskan ku kaula lain baik ke tingkat Arya, lain baik ke tingkat Raja, tingkat Satria, Sanajan, Brahmana, bangsa Sudra, tingkat Waisya, panganap napisan budak angon, tukang atik, tukang ngarit, daya halangan anak asal bogoh ka kaula barijeng bisa ngerehkan jago. Eta anu bakal jadi salaki kaula asal menangina saya marah. Waduh, hidup! Pisan aing lah kenal tukang besal lain cenu nu nasib gitu tukang juru tukang akur ukitu nagara prak gera daftar langsung ka panitia aya tempatna saha urang mana najan nonton oge gera prak sing saha jajakan nu mekarep ka kaula gera daftar aslawan gelut anu tangtu sakitu kasimpulan ti kaula. Bebas. Hatur bebas. Hatur emun mun aceut, aturina waktos enara ieu bari nangtang sajumlah para jajaka. Kumaha pemeseg aya hiji jajaka tapi kagungan istri. Ya ya langanana sawanian gelut dalalaki mah kawasa lalaki mah wenang. Tolong sae. Dikantun geu. Diaturkan kapal serek gitu katang tosanana rupina kareng mangga gerapa tanang waktu enak oh panawan wayat dina papanggungan cing caruingha cing raringa anu taya paparan mangwas pada nerak sami jajar tenira kang tenira kang sami midang tenira kang kang sami Bima kadenge kadenge ku aing aing mentaresdu net ai saya nama kaula nu baka patanang ulah ulah aing sorangan aing de kulunsat ti papanggungan mentaresdu na kula saela tolong saya nama rayi kaula nu cicing jang atuh teteh kumaha duh dunungan kadangun teu kitu kumaha lamun teu kadangun di bajaan ku kuring engal atuh mumpung aya kesempatan ieu baik untuk anak semua ini untuk anak almarhum aing digeluncat tapi aing janji aing milu gelut lamun meunang saemara si Drupadi deuk dipasrahkeun ka si Kakang Yudhistira Ima goreng patut ladang ke sang rayi dipasrahkan ke akang-akang maulah dekti baba wacan ayak karep. Tebisa. Kopo jang rayi. Aing, semoga pemajikan kerenu. Doni. Si kakang acan. Dekti pikin. Si Sri Kani kasih jenit. Wah ulanung ulah sawiot. Aing, gus janji. Mentaris tu. Moga-moga we atuh cing ayat dina kaslametan kalayan kade ulah diberangan ku ujub takabur yeung kade beungeut bisi katemung ku urang-urang astina. Di katemung duka henteu Mang Saboro. Heeh. Geus tepi kana wanci atawa waktu ditangtukeun. Loncat euy. Bae mah loncat, tidak apa-apa. Yeah.